satu buah lagu yang kita sediakan buat anda-anda semuanya bareng New Palapa. Spesial buat anda-anda semuanya, Poleng Sari Putra. Kali ini langsung aja, teman yang kedua bareng New Palapa. Kita koyak lagi, kita enjoy lagi yuk. Thank you. Mas Gery, kalau di keluarga besar Poleng Sari Putra ini yang namanya uang kok gak ada habisnya ya? Bagaikan pohon uang.